tresno rasane saben ketemu sliramu tansa aya matiku nalika nyawang esem lan kuyungmu sampai tiba waktu yang ku nanti. Padahal neng kene jelas-jelas enek sing peduli karo awakmu. Aku tresno karo kowe nanging aku bisa